ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab syarah Thalathatul Usul wa Adillatiha karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mensyarah kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan terakhir kita sedang membahas martabat, tingkatan yang tertinggi daripada agama Islam, yaitu martabatul ihsan, di mana al-ihsan tersebut sebagaimana yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melakukan hal itu, maka beribadahlah seakan-akan dia melihatmu, Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mengawasi apa yang dilakukan oleh seorang hamba dimanapun dia berada. Yang ini kemudian dinukilkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, kitab Al-Usulul Salasah, yaitu ta'rif atau definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya kemudian menjelaskan bahwasanya ihsan tidak terbatas pada peribadahan kepada Allah. Ada jenis ihsan yang lain, yaitu jenis ihsan perbuatan baik antara sesama manusia, di mana perbuatan baik tersebut atau sikap ihsan tersebut bisa dilakukan dengan harta, atau bisa pula dengan ilmu, atau bisa pula dengan jabatan, pangkat, kedudukan, dan juga bisa pula dengan badan. Bisa pula dengan badan membantu orang lain dengan apa yang kita mampu, dengan badan kita dan jasmani kita. Maka jangan kemudian seseorang menyempitkan makna ihsan, menyempitkan makna perbuatan baik tersebut, bahwasanya namanya perbuatan baik hanya dengan harta saja misalnya, atau dengan hanya dengan ta'awun dengan badan saja misalnya. Tapi ternyata lebih luas dari itu. Bisa dengan ilmu juga, atau bisa pula dengan kedudukan. Ini yang mungkin di kalangan banyak orang tidak dianggap sebagai perbuatan baik, menyebarkan ilmu, memberikan nasihat, memberikan masukan supaya orang atau seseorang menetapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Berdakwah ini adalah suatu perbuatan baik, yang tentu saja perbuatan baik tersebut harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang benar, bukan dengan serampangan, bukan justru malah membuat lari manusia dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebagainya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini. Maka itu juga perbuatan baik dengan ilmu, itu termasuk suatu perbuatan baik dan termasuk perbuatan baik yang begitu besar, termasuk perbuatan baik yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hidayah berupa bayan, berupa penjelasan kepada manusia. Ini begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu mengatakan kepada Ali, "Lau Lau kana Allahu," atau yang mananya, kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seseorang hidayah melalui jalanmu, melalui perantara engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Maka ini adalah suatu amalan yang mulia, yang tentu saja harus didasarkan ilmu dan harus didasarkan ketentuan-ketentuan syariat dalam berdakwah. Baik, maka kita akan melanjutkan pembahasan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang makna al-ihsan. Qala rahimahullahu ta'ala, "Wa amma binisbati lil-ihsani fi ibadatillah." Adapun mengenai perbuatan ihsan dalam peribadahan kepada Allah. Qala fa anta'budallaha ka'annaka tarah. Maka perbuatan ihsan tersebut adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Qala kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang sahih, hadis Jibril. Qala wa hadhihi al-ibadatu ay ibadatul ihsan atau ay ibadatul insan rabbahu kannahu yarahu ibadatu talabin wa syauqin. Dan ibadah ini yaitu peribadahan di mana seseorang itu mengibadahi Allah, mengibadahi Rabb-nya seakan-akan dia melihatnya, ini dinamakan ibadatu talab, ibadah di mana seorang mencari apa yang diinginkan, wa syauq, dan ibadah rindu, ibadah ini dasari kerinduan, yaitu seseorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Maka ketika dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menginginkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menginginkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di sisinya, menjadikan dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan dia mencari dan ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibadatu syauq, yaitu ibadah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini derajat yang pertama daripada ihsan, ibadatu talabin wa syauqin. Kemudian bagaimana seorang dikatakan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, di mana seseorang mengilmui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari penjelasan para ulama tentang ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut. Maka ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya, seakan-akan dia melihatnya dengan hatinya, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruhnya. Maka ketika beribadah, fokusnya hanya benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa dikatakan seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, dikarenakan ilmu dan ma'rifah yang ada di dalam hati tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya martabat ihsan ini, derajat ihsan, tingkatan ihsan ini ternyata membutuhkan ilmu. Ternyata membutuhkan ilmu syar'i. Ya, membutuhkan seorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya, membaca kitab-kitab ulama, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang asma wa sifat. Maka dengan itu dia bisa selangkah demi selangkah menerapkan sifat ihsan ini dalam dirinya. Ya. Jadi bukan semata-mata seorang itu menjadi seorang yang muhsin, memiliki derajat atau sampai kepada derajat ihsan. Ya. Jangan disangka seperti itu, ya. Jangan disangka kemudian seseorang ketika dari awalnya dia istiqomah mengikuti syariat Islam ini, kemudian dia langsung sampai pada derajat ihsan. Tidak. Itu membutuhkan tahap, membutuhkan proses sebagaimana hal-hal yang lain dari perkara-perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi yang lainnya pun membutuhkan proses, demikian pula mencapai derajat ihsan ini, mencapai derajat ihsan. Maka diusahakan untuk kita terus meningkatkan kualitas keislaman kita sehingga kita bisa mencapai derajat ihsan ini. Yang intinya daripada derajat ihsan ini ya kita sudah tahu semuanya, itu bagaimana caranya supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Nah, maka ini adalah suatu ilmu yang begitu agung, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya ini tidak bisa diremehkan. Ini tidak bisa diremehkan. Sehingga seorang hendaknya berusaha untuk sedikit demi sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya sehingga apabila dia hawa nafsunya mengajaknya kepada kemaksiatan kepada Allah atau kemudian meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara dia untuk berlatih mencapai derajat ihsan ini. Ya. Adapun apabila seorang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, bagaimana kemudian dia bisa mencapai derajat ihsan? Di luar ibadah saja dia sudah tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merasa diawasi, bisa merasa bertemu dengan Allah, bisa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia harus membiasakan untuk merasa dilihat, diawasi oleh Allah, mengerti tentang sifat-sifat Allah dalam setiap waktunya. Maka dalam keadaan beribadah pun dia akan merasakan perasaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencapai derajat ihsan tadi. Qala wa ibadatu talabi wa syauqi yajidul insanu min nafsihi hasan 'alaiha. Dan ibadah jenis ini, ibadah talab, menginginkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang seperti ini seseorang akan mendapatkan dalam dirinya itu dorongan untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau seorang sudah sampai derajat ihsan, dia selalu ingin beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memperbaiki kualitasnya. Memperbaiki kualitasnya, ya, itu otomatis kalau dia sudah sampai dalam derajat seperti ini. Nah, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Kenapa? Dijelaskan di sini, ala li'annahu yadlubu hadzal ladzi yuhibbuh. Karena dia mencari sesuatu yang dia cintai ini, yaitu ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, ya. Maka dia merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya keridhaan Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Maka dia kemudian mencari apa yang dia cintai tadi. Dia cinta untuk diridhoi oleh Allah, dia cinta untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mencari. Sebagaimana dalam perkara duniawi pun seperti itu. Lihatlah misalnya orang yang mencintai harta misalnya, ya. Maka ketika dia mengetahui betapa nikmatnya memiliki harta dengan segala macam jenisnya, dia akan serius mencarinya, ya, bangun pagi hari, kemudian berangkat kerja sepagi mungkin, kemudian bekerja dengan keras, sungguh-sungguh, ya, kemudian mengolah pikirannya bagaimana bisa mencari penghasilan dan keduniawian yang lebih luas, yang lebih banyak. Dia akan terus selalu mengolah pikirannya dan berusaha dengan sepenuh tenaganya dari pagi sampai malam, bahkan tidak ada waktu untuk keluarganya, tidak ada waktu untuk yang selainnya. Itu apabila dia sudah mencintai harta, ya. Dan apabila dia mencintai hal-hal yang lain pun seperti itu. Ketika dia mencintai sesuatu, pasti dia akan bergerak, pasti dia akan kemudian berusaha untuk meraihnya. Apapun itu, apakah itu suatu yang halal yang dia cintai atau suatu yang haram. Dia cintai, misalnya, memandang suatu yang haram, perempuan yang tidak halal baginya misalnya, maka dia akan tergerak untuk kemudian berangan, paling tidak berangan, kemudian menginginkan, kemudian dia berusaha untuk mendekat dan yang lain sebagainya. Maka itulah, ketika seorang sudah mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk mendekat dan mencari cara untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, dalam hal ini dia melihat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mengetahui keagungan Allah pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam sebenar-benarnya, maka dia akan mendekat, berusaha terus-menerus selangkah demi selangkah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri untuk menjadi seorang yang dicintai dan digapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi ringan, di dalam hatinya sudah ada dorongan untuk melakukan ibadah tersebut. Karena dia tadi melihat Allah, seakan-akan melihat Allah dengan hatinya dan kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus bergerak, berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa huwa ya'buduhu ka'annahu yarah. Maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqsuduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrabu ilaihi Subhanahu wa taala. Maka dia bertujuan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin kembali kepada Allah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat yang pertama daripada al-ihsan. Jadi al-ihsan ternyata masih terbagi menjadi dua tingkatan. Ini derajat yang paling tinggi, beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencintai Allah, sehingga dia terdorong untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dalam hidupnya. Kemudian derajat yang kedua disampaikan, qala rahimahullah, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak bisa beribadah seakan-akan engkau melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini derajat yang kedua. Qala wa hadhihi ibadatul harbi wal khaufi. Dan tingkatan yang kedua ini dinamakan ibadah al-harab, lari dari sesuatu yang ditakuti, wal khauf, dan ibadah karena rasa takut. Jadi didasarkan landasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia beribadah landasannya ini, karena takut kepada Allah, takut kepada azabnya, sehingga dia ingin berlari dari azab tersebut dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lari kepadanya, ya. Bukan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau makhluk-makhluk Allah, ketika kita takut kepada seorang makhluk, seorang manusia atau seekor hewan, maka kita akan lari menjauh darinya. Adapun Allah, ketika kita takut dari azab Allah, tidak ada jalan lain untuk menghindar dari azab tersebut kecuali kembali kepada Allah. Ya, inilah kemudian yang menjadikan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa takut dan ingin berlari dari azab Allah, justru dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memperbanyak ibadahnya dan memperbaiki kualitasnya. Maka dalam suatu doa yang ma'ruf, Allahumma inni a'udzubika min birahmatika min sakhatik, seperti itu ya. Naam. Wa bi mu'afatika min uqubatik, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, daripada murkamu. Berlindung kepada Allah dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena murkanya kemurkaan Allah, rahmatnya rahmat Allah, ya. Tapi kita berlari dari kemurkaan Allah dengan meminta perlindungan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dari maafmu dan pengampunanmu. Meminta perlindungan dengan pengampunanmu, ya, dari hukumanmu, dari iqabmu. Maka seorang ketika takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada azab neraka jahannam, maka dia akan terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadha kanat hadhihi al-martabatu thaniyatan fil ihsan. Oleh karena itu, maka jenis ihsan ini, derajat ihsan yang ini, tingkatannya ihsan ini menjadi tingkatan yang kedua daripada ihsan, ya, tingkatan kedua, artinya di bawah tingkatan yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mendorong kepada ibadah at-talab, mencari ridha Allah wa syauq, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ini beribadah karena didasarkan rasa takut dan ingin berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di bawah derajat ihsan yang pertama. Qala idza lam takun ta'budullaha 'azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu, maka apabila engkau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla, seakan-akan engkau melihatnya dan engkau menginginkannya, mencari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah. Qala wa tahutun nafsa lil wusuli ilaihi dan kemudian engkau mendorong jiwamu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan yang pertama. Apabila engkau tidak bisa melakukannya, fa'budahu ka'annahu huwa alladhi yarak, maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan dia yang kemudian melihatmu. Ini paling tidak yang kau lakukan. Tidak bisa tingkatan yang pertama, maka tingkatan yang kedua. Ini bertahap. Kalau bisa tingkatan yang pertama, bagus. Ini tingkatan yang paling sempurna. Kalau tidak bisa, ya paling tidak ini tingkatan setelahnya. Dan itu pun suatu yang berat, suatu yang butuh mujahadah, suatu yang butuh seseorang untuk berusaha, nah, terus-menerus, nah, menerapkan, menanamkan dari dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, nah, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat. Di tadabburi ayat-ayat yang seperti ini, nah, inna Allah kana samian basira, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Di tadabburi, dihayati ayat-ayat yang seperti ini, nah, juga dihayati ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang kedua dari tingkatan ihsan ini, ibadatul harbi wal khauf, beribadah dengan rasa takut dan beribadah karena lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala fata'buduhu ibadata khaifin minhu, maka engkau beribadah kepadanya dengan ibadahnya orang yang merasa takut kepadanya, haribin min azabihi wa iqabihi, yang berlari menyelamatkan diri dari azabnya dan iqabnya, dari hukumannya, dari perihnya dan pedihnya siksa neraka, maka dia berlari darinya. Naam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadhihi ad-darajatu inda arbab as-suluki adna min darajati al-ula. Dan derajat ini di kalangan orang-orang yang naam menetapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang menetapi suluk, menetapi jalan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli dalam hal tersebut, ahli ibadah. Nah, ini lebih rendah daripada derajat yang pertama. Derajat tadi ibaratu talabin wa syauqin, ibaratu talabin wa syauqin. Jadi itu dua derajat daripada ihsan, dua derajat daripada ihsan. Qala rahimahullah, wa ibaratullah subhanahu wa ta'ala ya kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu alam, ini dari kitab An-Nuniyah, termasuk rangkaian dari bait-bait yang disampaikan oleh beliau rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah. Qala rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani. Dan peribadahan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puncak kecintaan kepadanya, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani, beserta rasa hina, rasa rendah dari orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dua rukun daripada ibadah, cinta kepada Allah dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah al-Utsaimin rahimahullahu taala, fal-'ibadatu mabniyyatun 'ala hadzain al-amrayn, maka ibadah itu dibangun di atas dua perkara ini, ghayatul hubbi wa ghayatul dhul, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan puncak perendahan diri kepada Allah, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah puncak kecintaan tersebut. Dan puncak penghinaan diri itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah inti daripada ibadah, inti daripada ibadah. Maka seorang tidak boleh bersujud kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini puncak penghinaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dipersembahkan kepada yang selainnya? Nah, tidak boleh. Nah, di dalamnya terkandung kerendahan yang serendah-rendahnya di hadapan zat yang setinggi, yang maha tinggi, yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kemudian dipersembahkan kepada makhluk, dipersembahkan kepada manusia, apalagi dipersembahkan kepada benda-benda mati. Makanya tidak boleh dilakukan, karena terkandung dalamnya ghayatul dzul, puncak kerendahan diri, penghinaan diri seorang hamba kepada zat yang disembah tadi, zat yang dia bersujud kepadanya, yaitu dengan dia meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala, di sana, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan zat yang dia menghinakan diri di hadapannya, itu Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi. Qala wa fil hubbi wat talab, maka dalam kecintaan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, afwan, fa fil hubbi at talab, maka dalam kecintaan tersebut ada derajat yang pertama, itu at talab, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rukun yang pertama itu ada derajat yang pertama daripada ihsan, yaitu at-talab, mencari keridhaan Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkandung dalam rukun yang pertama dari ibadah, itu al-hubb. Qala wa fi dhulli al-khauf wal harab, dan dalam penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya rasa takut dan berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari iqab Allah Subhanahu wa taala. Terkandung derajat ihsan yang kedua dalam rukun ibadah yang kedua, terkandung derajat ihsan yang kedua. Naam. Qala fa hadha huwa al-ihsan fi ibadatillahi 'azza wa jall. Maka inilah kemudian ihsan dalam peribadahan kepada Allah 'azza wa jalla. Ihsan dalam peribadahan kepada Allah 'azza wa jalla. Ya, yang hendaknya kedua hal ini digabungkan ya, kecintaan dan kemudian perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bukan kemudian seorang yang ihsan kemudian mampu untuk sampai kepada derajat yang pertama, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia mengesampingkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia sudah bisa beribadah kepada Allah dengan cinta yang sangat besar, maka itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada sekedar beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, ya, rasa takut saja. Tapi tetap harus dia gabungkan. Dia harus tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeimbangkan antara rasa cintanya dan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullahu taala, وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل. Dan apabila seorang manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini, yaitu sampai kepada derajat ihsan, dia beribadah seakan-akan melihat Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya, dalam ibadahnya. Ya. Qala la yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'atan. Dia tidak ingin, tidak menginginkan dengan ibadah tersebut untuk riya, memamerkan ibadah tersebut supaya dilihat oleh orang lain. Tidak pula untuk sum'ah, yaitu beribadah dengan ibadah yang banyak supaya orang-orang lain mengetahui, orang-orang lain mendengarnya bahwa dia adalah seorang yang banyak beribadah, seorang yang rajin melakukan ibadah. Nah, itu riya dan sum'ah. Qala wala madahan 'indan nas, dan tidak pula dia ingin dipuji di kalangan manusia. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa sawa'un ittala 'alaihi ittala' an-nas 'alaihi am lam yattali'u. Dan sama saja baginya, apakah manusia itu melihatnya atau tidak melihatnya. Qala al-kullu 'indahu sawa. Kedua keadaan tadi sama saja baginya, ya. Ketika dilihat oleh manusia dia rajin beribadah bukan karena manusia tapi karena Allah. Ketika tidak ada manusia pun dia rajin beribadah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa dia ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mendengar apa yang diucapkannya, mengetahui niat yang ada di dalam hatinya, maka dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muhsin maka dia akan bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan ini adalah salah satu jalan untuk meraih keikhlasan. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, jelas maka dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan ikhlas karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya dan melihat apa yang ada di dalam hatinya, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, walaupun cuma sekedar bisikan yang ada di dalam hati, Allah mengetahui hal tersebut. Maka dia bisa ikhlas kepada Allah karena dia tahu dan malu apabila kemudian ibadahnya disusupi niatan-niatan untuk mendapatkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah tahu. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebengkokan niatnya. Mengetahui bahwasanya dia tidak ikhlas, maka dia berusaha untuk ikhlas dan dia bisa mencapai derajat keikhlasan tersebut atau bisa ikhlas dalam beribadahnya tersebut. Qala wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal. dan dia menjadi orang yang ihsan, berbuat ihsan dalam ibadahnya dalam keadaan apapun, dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia. Bukan kemudian apabila dilihat manusia ibadahnya bagus, ya, sholat panjang sholatnya, rukuknya, sujudnya panjang. Tapi apabila tidak dilihat oleh manusia, dia sholat sendirian, maka sholatnya diringankan, diringankan. Maka ini efek dari dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengesampingkan pandangan dari makhluk-makhluk Allah, mengesampingkan pandangan dari manusia, maka dia sama saja dalam keadaan dilihat oleh manusia, dia dilihat oleh Allah. Dalam keadaan dia tidak dilihat oleh manusia, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ini yang lebih penting, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian dinilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang lebih berharga baginya, bahwasanya ibadahnya dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai tinggi oleh manusia. Ya, maka oleh karena itu dia akan ikhlas dalam dua keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan dia di hadapan manusia ataupun tidak di hadapan manusia dengan sikap ihsan tadi. Qala bal inna min tamamil ikhlas an yahrisul insanu ala an la yarahu an-nasu fi ibadatihi. Bahkan termasuk kesempurnaan keikhlasan, termasuk sempurnanya keikhlasan seseorang, yaitu dia berusaha bahwasanya manusia tidak melihatnya ketika dia dalam keadaan beribadah. Berusaha bagaimana caranya supaya manusia tidak mengetahui bahwa dia banyak beribadah, dia banyak melakukan sholat, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak melakukan ini dan itu, banyak bersedekah dan yang lain sebagainya. Dia menginginkan atau berusaha dengan sekuat tenaga bahwasanya manusia tidak mengetahuinya. Ya, manusia menyangka dia adalah orang yang biasa saja, kayaknya ibadahnya biasa saja, kayaknya nggak pernah ini, nggak pernah itu, orang biasa dia, bukan orang soleh. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang betul-betul tinggi derajatnya dikarenakan ibadahnya yang banyak dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini termasuk kesempurnaan ikhlas, dia berusaha untuk tidak dilihat manusia ketika beribadah. Qala wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbih sirran, dan dia juga berusaha bahwasanya ibadahnya kepada Rabb-nya itu sirran, rahasia, hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang dia berusaha untuk lakukan. Qala illa idza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimin aw lil islam, kecuali apabila ketika dia menunjukkan ibadahnya, memperlihatkannya di hadapan manusia, itu ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau kemaslahatan bagi Islam. Maka ketika ini dia berusaha untuk menampakkan ibadahnya di hadapan manusia demi kemaslahatan yang hanya bisa dicapai ketika dia menampakkan ibadahnya tersebut. Qala mithlu an yakuna rajulan matbu'an yuktada bih. Seperti contohnya apabila dia adalah seorang yang diikuti, punya pengikut, dan orang mencontoh dirinya, dia orang yang menjadi panutan. Nah, maka yang seperti ini apabila dia menampakkan ibadahnya, itu ada maslahat. Qala wa ahabba an yubayyin ibadatahu linnas liya'khudhu min dzalika nibrasan yasiruna 'alaihi. Dan kemudian dia menginginkan untuk menjelaskan cara-cara beribadah, bagaimana peribadahan tersebut kepada manusia, supaya mereka bisa mengambil panutan, bisa mengambil petunjuk dari contoh dia, apa yang dia contohkan, supaya mereka bisa berjalan dengan contoh tersebut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan contoh tersebut. Ya, misalnya mencontohkan tentang perkara sholat, misalnya sholat yang baik bagaimana. Nah, dia berusaha untuk memperlihatkannya kepada manusia, sholat sunnah Nah, dia berusaha untuk sholat sunnah di masjid misalnya, untuk melihatkan kepada manusia, begini loh cara sholat. Karena dia seorang yang dipanuti, ya. Karena dia seorang yang dipanuti. Kalau bila dia bukan orang yang dipanuti, bukan orang yang dianggap, ya sama saja di rumah atau di masjid. Nah, bahkan lebih utama kalau sholat sunnah di rumah. Tapi kalau dia orang yang dipanuti, kalau misalnya dia sholat di masjid, orang-orang melihatnya, oh begitu toh ternyata sholat, oh begitu prakteknya sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang bisa belajar dari sholatnya tersebut. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau terkadang sholatnya di atas mimbar, sholatnya di atas mimbar, supaya apa? Supaya orang yang di belakang tahu, oh sholat Rasulullah begitu. Ketika mengangkat tangan seperti itu. Nah. Maka kemudian ketika ruku, beliau baru turun dari mimbar. Ketika ruku, baru beliau turun dari mimbar. Juga para sahabat, sebagaimana dalam hadis-hadis, dalam kitab Taharah, kitab tentang bersuci, kitab fiqih, maka para sahabat banyak mencontohkan bagaimana wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ingin pamer sahabat tersebut, ingin mencontohkan kepada manusia, ini loh wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada akhir daripada hadis itu biasanya mereka menyampaikan, kalau siapa yang ingin melihat kepada wudhu Rasulullah, ya ini wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal Utsman bin Affan atau kemudian Ali bin Abi Thalib. Dinukilkan dari mereka bahwasanya mereka mencontohkan wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nam supaya para tabi'in dapat mempelajari hal tersebut, supaya sampai ilmu tersebut kepada generasi-generasi setelahnya. Qala aw kana huwa yuhibbu an yadhara an yudhira al-ibadata liyuqtada biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu fa fi hadza khairun. Atau dia ingin menunjukkan ibadahnya supaya teman-temannya dan orang-orang dekatnya juga teman-temannya yaitu orang yang ada di sekitarnya mengikuti dia, yaqtadi biha zumala'uhu wa qurana'uhu ashabuhu. Nah, supaya dicontoh, artinya apa? Supaya orang lain juga semangat untuk melakukan ibadah, ya. Orang lain juga semangat untuk bersedekah misalnya, orang lain juga bersemangat untuk misalnya puasa sunnah misalnya. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa untuk ditampakkan selama dia mengetahui bahwasanya niatnya masih selamat, ya. Selama dia mengetahui yakin bahwasanya kalau saya menampakkan ibadah ini masih selamat, saya niat saya tidak kemudian saya menginginkan untuk mendapatkan maslahat yang besar, manusia tahu ternyata ibadah saya sendiri batal, ya, ibadah saya sendiri batal, tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian karena dilihat manusia jadi riya, ditambah riya lagi. Nah, tujuannya sudah tidak benar, ingin dipuji. Nah, maka hendaknya dia mengutamakan keselamatan dirinya sendiri supaya tidak terjatuh kepada riya, supaya tidak terjatuh kepada sum'ah. Namun apabila dia sudah berusaha untuk membenahi niatnya, maka lakukan untuk memberikan contoh kepada manusia, supaya manusia bersemangat untuk ibadah, beribadah, dan mengetahui bagaimana ibadah yang benar. Qala wa hadhil maslahatu allati yaltafitu ilaiha qad takunu afdal wa a'la min maslahatil ikhfa. Dan maslahat ini, maslahat bagi kaum muslimin, maslahat bagi agama Islam, supaya agama Islam terjaga dan kaum muslimin mengetahui bagaimana agama Islam yang sebenarnya. Nah, bisa jadi ini lebih mulia, lebih bagus, dan lebih tinggi daripada kemaslahatan ketika dia menyembunyikan amarannya. Ya, bisa jadi lebih besar manfaatnya. Nah, maka dia hendaknya menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat, apakah kemudian dia menyembunyikan amalannya dan ini lebih selamat bagi niatannya. Namun apabila kemudian ada masalahnya untuk menunjukkan kepada manusia, maka dia berusaha untuk membenahi niatnya terlebih dahulu, kemudian tampakkanlah ibadah tersebut kepada manusia supaya menjadi supaya terhasilkan kemaslahatan yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.